Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Kita ulangi dari wala tujiz halan min al mudafilah illa idza qadha al mudafu 'amalah aw kana juz'a malahu udifa aw mithla juz'ihi fala tahifa. Wala tujiz halan min al mudaf, jangan kau bolehkan hal datang untuk mudaf lah. Nah, makna lah adalah ila, sebagaimana kata al-makudi. Adafa yudhifu, asalnya muta'addi dengan ila. Maka di sinilah bermakna ila. Jangan kau bolehkan hal datang untuk mudaf ilaih. Illa idza qada al-mudafu 'amalah, kecuali apabila mudaf menuntut amalan padanya terkait dengan pemilik hak di sini pada amalah. Itu ada dua qaul. Qaul yang pertama yang sudah kita lewatkan yaitu bahwasanya amalah hak kembali kepada mudaf ilaih, tapi yang lebih rajih hak di sini kembali kepada hal. Hak di sini kembali kepada apa? Hal. Sebagaimana kata al-Makudi, kata beliau, wadhamir fihi a'idun ala al-hal. Dhamir di situ kembali kepada hal. Kalau yang menyebutkan dua kemungkinan tadi al-Khudhari, kata al-Maghudi, dhamir kembali kepada al-hal, la ala al-mudhaf ilaih, bukan kepada mudhaf ilaih. Kenapa? Fa innal mudhaf, karena mudhaf pada contoh ghulamu zaidin iqtadul amal fil mudhaf ilaih, ini beramal juga pada mudhaf ilaih, iya kan? Wa huwa jarruh, yaitu mengujarkan mudhaf ilaih. Kalau seperti ini, atau seandainya hak kembali kepada mudhaf ilaih, umum semuanya masuk mudhaf ramal pada mudhaf ilaih, mengajarkan mudhaf ilaih. Berarti maknanya apa? Illa idza qadha al-mudhaf amalah, kecuali apabila mudhaf menuntut amalan pada hal ataupun beramal pada hal, ya menasabkan hal, bukan beramal pada mudhaf ilaih. Karena kalau beramal pada mudhaf ilaih, ya semuanya juga beramal pada mudhaf ilaih. Kemudian aw kana juz'a malahu udhifa, jadi boleh engkau datangkan hal dari mudhaf ilaih pada tiga keadaan yang disebutkan di sini. Yang pertama, apabila mudhafnya beramal pada hal seperti yang telah disebutkan atau yang sebelumnya sudah kita baca. Apabila mudhafnya mengandungi makna apa? Fi'il, seperti apa? Isim fa'il, masdar, isim maf'ul. Aw kana juz'a malahu udhifa. Kemudian keadaan yang kedua di mana boleh engkau datangkan hal dari mudhaf ilaih adalah ketika mudhafnya adalah juz'a malahu udhifa, bagian dari yang mudhaf ini disandarkan kepadanya. Berarti bagian dari apa? Mudhaf ilaih. Apabila mudhafnya adalah bagian dari mudhaf ilaih. Aw mithla juz'ihi fala tahifa, atau ketika mudhafnya semisal atau seperti bagian dari mudhaf ilaih, fala tahifa. Tahifa itu dari al-mail, fala tamil, jangan kau menyimpang dari ucapan ini. Kata al-Makudi, wasanya fala tahifa itu tatmim lil bait, penyempurna bait saja. Kenapa? Alasan beliau lisihatil istighna anhu, karena bisa untuk dicukupkan darinya, kalau dibuang enggak merusak. Tapi dikatakan oleh mu'aliknya Ibnu Hamdun, kata Ibnu Hamdun, ya bisa antum pahami aja, nulisnya bisa nyusul atau pinjam punya temannya. Qad yaqulu innahu ghairu tatmim, bisa dijawab atau mungkin bisa dikatakan bahwasanya ucapan an-nazim fala tahifa ini bukan didatangkan sekedar penyempurna bait, balir raddi ala man mana'a ma'adal mas'alatal ula, bahkan ini didatangkan sebagai bantahan atas mereka ahli nahu yang melarang. Ya. Selain keadaan atau masalah yang pertama, disebutkan ahli nahu hanya membolehkan datangnya mudhaf ilai ataupun hal dari mudhaf ilai pada keadaan yang pertama. Di mana apa? Di mana mudhafnya beramal pada hal ataupun selainnya yang kedua dan ketiga itu tidak dibolehkan untuk hal datang darinya. Maka didatangkan di sini fala tahifa, bantahan atas mereka-mereka yang melarang datangnya hal dari mudhaf ilai pada keadaan yang kedua dan yang ketiga. Paham ini? Cepat tulis ya. Qad yuqalu innahu ghairu tatmim bal liraddi 'ala man mana'a ma 'ada al mas'alat al ula. Yang mana mereka mengatakan wa qala man mana'a, ini mengatakan la syahida fi ikhwana, tidak ada syahid pada ikhwana. Tidak ada syahid bahwasanya ikhwana itu sebagai hal dari mudhaf ilai. Dalam keadaan apa? Mudhafnya bagian dari apa? Mudhaf ilaihi. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kata yang lain itu tidak ada syahid bahwasanya ikhwana di situ datang sebagai hal dari mudhaf ilaihi. Karena apa? Mudhafnya bagian dari mudhaf ilaihi. Fil ayah. Kenapa? Katanya ihtimali annahu mansubun 'alal madh. Karena masih memungkinkan untuk ikhwana dinasobkan untuk ujian. Amdahu ikhwana. Wala fi hanifa, juga tidak ada syahid pada hanifa. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Tidak ada syahid katanya. Ini masalah yang keberapa? Anittabi' millata Ibrahim hanifa yang ketiga. Kenapa? Lihtimali, faham aja ya. Lihtimali an yakuna hanifa hal min millah, karena masih mungkin itu hanifa dibawa ke sebagai hal dari millah. Karena al murada bil millah, karena ini dimaukan dengan makna millah adalah ad-din. Wa mahtamala saqaba bil istidlal, sebagian apa yang memiliki kemungkinan ini dan itu maka saqaba bil istidlal. Idza wujida al ihtimal saqaba istidlal katanya. Katanya terus bagian kata mereka juga wa mithlu hadhihi alqa'idah la yathbut, wa mithlu hadhihi alqa'idah la yathbut bimithal aw mithalain, semisal kaidah ini tidak bisa tetap tegak dengan satu atau dua contoh saja. Ini dikatakan oleh Abu Hayyan, sehingga ucapan an-nazim fala tahifa ini untuk apa? Ya. Fayakun an-nazim alima, sehingga an-nazim mengetahui annahu la budda, bahwasanya mesti min ar-radd, membantah alaihi orang yang berpendapat demikian. Faqala fala tahifa, aslinya tahifan. Iya. Alifnya adalah untuk taukid, nun taukid. Tadinya nun taukid khafifah dibalik menjadi alif. Iya. Ha itu, paham ini maknanya. Kita lanjutkan syarah. Hamzan. Angga. Fala tahifa. Ya, hal betul yang dikuatkan oleh Ibnu Malik. Ada sebagian yang mi'rab mansub ala al-madh. Ya, kita masih memilih pendapat yang menyatakan dia hal. Umar, paham nggak Umar? Yang nggak paham di mana? Yang roji, ya mungkin ada duanya. Kalau tujuannya untuk membantah ya bukan untuk tatsmim. Emang didatangkan untuk membantah mereka yang menafikan datangnya hal dari keadaan yang kedua dan ketiga. Nah, itu mungkin bagus juga. Ya, itu ucapan Ibnu Hamdun. La yajuzu maji'ul hali minal mudhaf ilaih. Tidak boleh datang hal dari mudhaf ilaih. Nah, kita ulang ya, yang kemarin tertunda. Ikhtalafa nuhatu fi maji'il hal minal mudhaf ilaih. Berselisih ahli nahu terkait dengan datangnya hal dari mudhaf ilaih. Fa dhahaba Sibawai, di sini disebutkan Sibawai ya. Saya cari di kitab-kitab, bukan Sibawai, Al-Farisi. Fa dhahaba Sibawai rahimahullah ila annahu yajuzu an yaji'al hal minal mudhaf ilaih mutlaqa. Wallah alam, perlu diteliti lagi nih. Di sini juga nanti akan disebutkan oleh Asy-Syarih. Al-Farisi, Abu Ali Al-Farisi misalnya. Tapi di catatan lagi di sini juga, saya cari belum ketemu. Sebagian al-muhim berpendapat bahwasanya boleh untuk datang hal dari mudhaf ilaih secara mutlak. Ay sawa'un atawaffara lahu wahidun minal umuri thalathatil madhkurati am lam yatawaffar. Yani sama saja apakah terpenuhi pada mudhaf ilaih itu satu dari tiga hal yang telah disebutkan ataupun tidak. Ada salah satu dari tiga hal tadi pada mudhaf ilaih ataupun tidak, tetap bisa katanya hal datang dari mudhaf ilaih. Ini menurut sebagian kecil. Jumhur mengatakan ya tidak boleh kecuali padanya ada satu dari tiga hal tadi yang disebutkan. Wa dhahaba ghayruhu minan nuhati ila annahu idza tawaffara lahu wahidun minal umuri thalathati jaz wa illa lam yajuz. Adapun selainnya ini jumhur ahli nahu berpendapat bahwasanya apabila didapati pada mudhaf ilaih satu dari tiga hal yang telah disebutkan tadi pada matan atau pada nazam, jaz boleh. Kalau tidak, maka tidak boleh. Nah, ini yang dikuat ya. Wasirru fi hadzal khilaf annahum ikhtalafu fi hal yajibu an yakuna al-'amil fi al-hali huwa nafsu al-'amil fi sahibil hal am la yajib dzalik. Rahasianya adalah rahasia dari khilaf ini. Sesuatu yang menjadi sumber khilaf dalam masalah ini adalah bahwasanya sebelumnya mereka berselisih. Hal yajibu an yakuna al-'amil fil hal huwa nafsul 'amil fi sahibil hal am la yajibu dhalik? Apakah wajib agar 'amil pada hal adalah 'amil pada sahibul hal itu sendiri? Apakah wajib sama antara 'amil yang ada pada hal dengan 'amil yang ada ataupun dengan 'amil pada apa sahibul hal atau tidak wajib? Maka Sibawai berpendapat katanya, ya Allah, saya belum dapati di sini nisbah kepada Sibawai. Nila annahu la yajib, bahwasanya tidak wajib an yakuna al-'amilu fil hali huwa al-'amil fi sahibiha. Bahwasanya tidak wajib untuk 'amil pada hal juga 'amil pada sahibnya. Tidak wajib satu 'amilnya antara apa? Hal dengan sahibnya. Bal yajuzu an yakuna al-'amilu fiha wahidan wa an yakuna mukhtalifa. Bahkan boleh 'amil pada keduanya satu ataupun berbeda. Wala dzalika ajaza an yaji'al halu minal mudhaf ilaihi mutlaqa. Atas dasar ini oleh sebagian boleh untuk hal datang dari mudhaf ilaihi secara mutlak. Wa dhahaba ghairu, selainnya berpendapat ini jumhur, ila annahu la budda min an yakuna al 'amil fil hal huwa nafsul 'amil fi sahibiha. Itu bahwasanya mesti 'amil pada hal adalah 'amil pada sahibul hal itu sendiri. Sama. Fatarattaba ala dhalik alla yujawizu maji'al hali minal mudhafi ilaihi illa idha tawafara lahu wahidun minal umuri thalathati allati dhakaraha an-nazim wa syarih. Ini berkonsekuensi pada bahwasanya mereka tidak boleh ataupun tidak membolehkan datangnya hal dari mudhafi ilaihi kecuali terpenuhi padanya satu dari tiga hal yang telah disebutkan oleh an-nazim dan asy-syarih. وذلك لأن المضاف إن كان عاملا في المضاف إليه بسبب شبهه للفعل لكونه نصرا أو اسم فاعل مثلا كان كذلك عاملا في الحال. Ya, lihat perhatikan ini. Dan demikian karena al-mudhaf apabila beramal pada mudhaf ilaih dengan sebab keserupaan mudhaf itu dengan fi'il, seperti karena mudhafnya masdar atau isim fa'il, sekedar contoh, maka demikian pula dia mudhaf ini beramal pada hal. Fa'ittahid al-'amil fil hal wal-'amil fi sahibiha, maka jadilah satu 'amil pada hal dan 'amil pada sahibnya. Alladhi huwa al-mudhaf ilaih, yang mana sahibnya adalah mudhaf ilaih. Dihasilkan al-ittihad fil 'amil baina al-halwa sahibiha. Ya, kapan? Ya tadi. ketika mudhofnya beramal pada hal. Ya. Kalau beramal pada mudhof ilaih jelas semuanya bisa beramal pada mudhof ilaih. Tapi untuk beramal pada hal hanya yang mengandungi makna fi'il, memiliki keserupaan dengan fi'il. Ya. Wa in kana al-mudhafu juz al-mudhaf ilaih aw mithla juz'ih. Ini yang kedua dan yang ketiga. Sebelumnya yang pertama. Keadaan yang pertama. Adapun apabila mudhafnya adalah bagian dari mudhaf ilaih atau seperti bagian dari mudhaf ilaih, kana al-mudhaf wal mudhaf ilaih, maka berarti antara mudhaf dan mudhaf ilaih semuanya itu seperti satu hal yang satu. Seperti sesuatu yang satu, ya kan? Karena mudhafnya bagian dari mudhaf ilaih atau semisal dari mudhaf ilaih. Semisal dengan bagian dari mudhaf ilaih, maka satu. Ya, mudhaf dan mudhaf ilaih itu maknanya satu. Fayasiru fi hatainil halataini, maka jadilah pada dua keadaan ini ka'anna sahibal hal, seolah-olah sahibal hal yaitu mudhaf ilaih huwa nafsul mudhaf, adalah mudhaf itu sendiri. Karena tadi ya, mudhaf ilaihnya ada kalanya bagian dari mudhaf ilaih atau mudhaf ilaih seperti bagian dari mudhaf ilaih, seperti sesuatu yang satu berarti. Fal'amilu fihi huwal 'amilu fil hal, berarti amil pada mudhaf ilaih juga amil pada hal gitu. Nanti akan kita tambahkan penjelasan dari ucapannya yang lain. Biar lebih jelas. Fahfaz hadha tahqiqa an-nafisa wa hris 'alaihi, hafalkan. Tahqiq ini yang berharga dan semangatlah untuk bisa memahaminya. Saya tambahkan ini ucapannya Makudi yang perjelas tadi ucapan Syekh Muhammad Muhyiddin. Qala Makudi wa idza kana al-mudhaf ba'd ma udhifa ilayh aw mithla ba'dihi sara al-awwal mulghan li sihhati al-istighna'i anhu. Wa idza kana al-mudhaf apabila mudhaf ba'd ma udhifa ilayh adalah sebagian dari mudhaf ilaih atau mithla ba'dhi atau seperti bagian dari mudhaf ilaih sara al-awwal, maka jadilah yang pertama yakni mudhafnya mulghan, itu diilgha li sihhati al-istighna'i anhu, karena bisa untuk dicukupkan dari mudhaf secara makna. Wa sara al-'amilu fihi fi taqdir, maka jadilah amil padanya, amil pada mudhaf itu fi taqdir, secara takdir adalah amilan fil mudhaf ilaih, adalah amil bagi mudhaf ilaih. Paham enggak kira-kira ini? Ya, paham. Paham kan? Memperjelas yang tadi. Jadi mudhaf ya pada tadi, pada keadaan yang kedua, yang ketiga di mana mudhaf itu bagian dari mudhaf ilaih atau seperti bagian dari mudhaf ilaih, itu hukumnya mudhaf itu mulghah, sesuatu yang diabaikan, sehingga amil yang pada yang ada pada ataupun amilnya mudhaf itu secara takdir beramal pada mudhaf ilaih, sehingga ya sahibul halnya ataupun sehingga amil tadi pada hakikatnya diperuntukkan bagi mudhaf ilaih. Karena apa? Karena mudhafnya mulghah tadi. Karena kenapa di mulghah? Maknanya sama gitu, merupakan bagian dari mudhaf ilaih. Saya ulangi ya, semoga sudah paham. Apabila mudhaf adalah bagian dari mudhaf ilaih atau semisal bagian dari mudhaf ilaih, maka jadilah yang pertama. Yang pertama ini apa? Mudhaf itu mulghah. Iya. Kenapa? Li sihhati al-istighna' anhu, karena bisa dicukupkan dari mudhaf. Karena secara makna mudhaf ilaih ini sudah mewakili. Wa sara al-'amilu fihi, sehingga jadilah amil padanya secara takdir, secara takdiran. Ya, secara lafaz kan beramal pada mudhaf. Ya. Tapi secara takdir amil tersebut itu beramal pada mudhaf ilaih. Contohnya apa tadi? Yang pertama. Wa naza'na ma fi sudurihim. Ya, min ghillin ikhwana. Ya. Wa naza'na ma fi sudurihim. Nah, nanti akan dicontohkan di sini. Saya enggak usah nyontohkan di sini ada. Lanjutin saja. Ya. Falha di sini dicontohkan. Falha falha min sudurihim, maka ha pada sudurihim ma'mulah Secara hakikatnya itu ma'mul dari istiqrar. Ma fi sudurihim, alladhi fi sudurihim. Itu ma'mul dari istiqrar. Alladhi istaqarra, ya kan? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana wa naza'na ma, di sini isim mausul kan? Alladhi istaqarra, berarti kan? Dan majrur isim muta'alliq dengan ya mahdhuf, wajib apa ditakdirkan di situ? Fi'il, kenapa? Karena pada isim mausul. Wa naza'na ma ini alladhi istaqarra. Maka di sini disebutkan ha itu secara takdir adalah ma'mul istiqrar yang ujubah mahdhuf wujuban. Paham ya? Di sini ambilnya mana sih? Ya. Ya itu istaqarra. Wa Ibrahim, kemudian Ibrahim anittabi' millata Ibrahim, itu secara takdir ma'mul bagi ittabi'. Ya, anittabi' itu jadi Ibrahim secara takdir aminnya apa? Atau Ibrahim aminnya ittabi'. Secara lafaz apa? Millah, ya. Tapi saya takdir demikian. Ya. Maka satulah ambilnya akhirnya, iya kan? Hanifah ambilnya ittabi', Ibrahim pun secara takdir adalah ataupun Hanifah ma'mulnya ittabi', demikian pula Ibrahim secara takdir juga ma'mulnya apa? Ittabi'. Paham ya? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana, ikhwana ma'mul istaqarra. Ya mahdhuf. Demikian pula apa? Ha pada sudurihim secara takdir adalah ma'mulnya apa? Istaqarra. Maka terjadilah kesatuan apa? Amil. Paham ya? Kemudian illa idza kana al-mudhaf mimma yasihhu 'amaluhu fil hal. Tidak boleh hal datang dari mudhaf ilaih kecuali apabila mudhafnya termasuk isim yang bisa beramal pada hal. Ini juga yang menafsirkan makna amalah tadi. Kasmil fa'il seperti isim fa'il wal masdar wa nahwihima dan yang semisal keduanya. Mimma tadammana makna al-fi'il, dari lafaz-lafaz yang mengandungi makna fi'il. Fataqul, maka engkau katakan hadza daribun hindin mujarradatan. Hadza daribu hindin mujarradatan. Mujarradatan adalah hal dari apa? Hind. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena mudhafnya darib itu bisa beramal pada hal mujarrada. Kenapa bisa beramal? Karena pada darib ada makna fi'il. Darib itu kandungannya dua. Zat, orang yang memukul. Yang kedua apa? Ya, maknanya itu. Fi'il, hadas. Wa'ajabani qiyamu zaidin musri'a. Ya, ramai jelas insyaAllah ya. A'ajabani qiyamu zaidin musri'a. Musri'a adalah hal dari apa? Zaid. Kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena mudhafnya qiyam bisa beramal pada hal musri'a. Kenapa bisa beramal? Karena qiyam itu hadas, masdar. Fihi makna al-fi'il. Wa minhu qawlu ta'ala, di antara juga ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilaihi marji'ukum jami'a. Ini mau saya tambahkan yang kemarin belum jelas. Ada dua qaul, ucapan yang pertama Al-Hudhuri. Kalau Al-Hudhuri mengatakan bahwasanya marji'ukum itu masdar mim bima'na rujuk, masdar mim bima'na rujuk. Wal qiyas, secara qiyas itu fathu jimihi, memfathah jimnya, marja', itu secara apa? Qiyas. Masdar mim secara qiyas dengan fathah di sini. Li'anna mudari'ahu, karena mudari'nya maksurul ain, dikasra ainnya. Yarji'u, jimnya kan ainul fi'il, dikasra, yarji'u. Ya kan? Ma'asihati lamihi, bersamaan dengan lamul kalimahnya huruf sahih. Raja'a'ain, bukan huruf illah. Faqiyasuhu bil masdar, maka sarqiyas pada masdarnya al-fath, fathah, marja'. Adapun sarqiyas pada zamannya dan makanya kasrah, marji', sarqiyas demikian. Kemudian saya tambahkan di sini ucapannya Ibn Hamdun berbeda pandangannya. Kata Ibn Hamdun, zahiruhu anna marja' masdar. Secara zahir sepertinya marja' masdar, walaysa kadzalik, padahal bukan. Bukan apa? Masdar. Ya. Berarti tidak keluar dari biasa, bukan masdar. Bal huwa ismu masdarin, bahkan dia adalah isim masdar. Isim masdar dari roja'a. Alasannya bali annal mabdu'ata bimimin zaidah, karena isim yang diawali dengan mim zaidah in kana lil mufa'alah, apabila untuk mufa'alah kamu qatalah seperti muqatalah wa muhasamah fa huwa masdar haqiqi, maka itu masdar haqiqatan, masdar haqiqi. Wa in kana li ghairi mufa'alah, adapun kalau bukan untuk mufa'alah kamarji fa huwa ismu masdar, maka dia dengan ismu masdar. Wa minhu qawlu syair, di antara contohnya juga ucapan penyair. تقول ابنتي إن انطلاقك واحدة إلى الروع يوما تارك لا أباليا. تقول dia anak perempuannya, si penyair ini berkata, تقول ابنتي ya, anak perempuanku berkata, إن انطلاقك واحدة, sesungguhnya keberangkatanmu wahai bapakku sendirian, إلى الروع, kepada peperangan, يوما, di satu hari, تارك لا أباليا, itu menjadikanku la abaliya, tidak memiliki bapak. Menjadikanku apa? Tidak memiliki bapak. Tarik, taraka di sini bermakna sayyara. Ar-raw di situ maknanya apa? Al-harb maksudnya. Ada faedah di sini. Ar-raw al-faza' wal-makhafah wa arada bihi hahuna al-harb. Ini mungkin di sini dengan apa? Ar-raw adalah al-harb. Asal maknanya faza', takut. لأن الخوف يتسبب عنها, karena rasa takut itu muncul karena sebab peperangan. فهو من باب إطلاق اسم المسبب وإرادة السبب, maka ini masuk pada bab penggunaan nama akibat, tapi yang dimaukan adalah sebabnya. Tariki isim fa'il dari taraka dengan makna sayyara. Ini jelas di sini mana syaitnya wahida. Inna intilaqaka wahida hal. Dari apa? Dari kaf. Dari mudhaf ilaih. Kok bisa datang hal dari mudhaf ilaih bisa? Kenapa? Karena mudhafnya adalah apa? Beramal pada hal. Karena intilaq adalah apa? Nasar. Intilaqa yantaliqu intilaqa. Wa kadzalika yajuzu مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه. Demikian pula boleh hal datang dari mudhaf ilaih apabila mudhafnya merupakan bagian dari mudhaf ilaih, atau misla juz'ihi, atau seperti bagian dari mudhaf ilaih. Dalam hal apa? Fi sihhati al-istighna'i bil mudhaf ilaihi an. Dalam hal benarnya mudhaf ilaih mencukupi darinya, atau bisanya mudhaf ilaih ini tercukupi darinya. Fisihatil istighna'i bil mudhaf ilaih, bisa dicukupkan dengan mudhaf ilaih tanpa apa? Mudhaf. Famithalu ma huwa juz'un minal mudhaf ilaihi qawlu ta'ala, di antara contoh mudhaf yang dia merupakan bagian dari mudhaf ilaih adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Kami cabut apa yang ada pada dada-dada mereka kaum mukminin, min ghillin ikhwana, dari ketinggian ikhwana. Jadilah mereka dalam keadaan apa? Dalam keadaan mereka bersaudara. Fa ikhwana hal min ad-dhamir al-mudhaf ilaih, maka ikhwana hal dari dhamir yang ada pada mudhaf ilaih sudurihim. Hal dari dhamir mudhaf ilaih ini, hal dari mudhaf ilaih. Selain halun min ad-dhamir al-mudhaf ilaih sudur, hal dari dhamir yang sudur diubahkan kepadanya. Sudur i'rabnya apa? Naifal dari apa? Mudhaf. Sehingga terjemahnya hal dari dhamir yang sudur itu diubahkan kepadanya. Wa suduru juz'un minal mudhaf ilaih, dan sudur adalah bagian dari mudhaf ilaih. Jelas sudur dada ya bagian dari keseluruhan mereka. Wa mithalu ma huwa mithlu juz'il mudhaf ilaih, contoh yang dia yakni mudhofnya semisal bagian dari mudhof ilaih, seperti bagian dari mudhof ilaih dalam hal ain. Yang ini fi sihhati ini untuk mengikat apa? Yang ketiga ya. Untuk mengikat yang ketiga. Untuk mengikat yang ketiga khusus, bukan yang sebelumnya. Ya. Contoh mudhof yang dia semisal bagian mudhof ilaih dalam hal ya. Sihhatil istighna bisa dicukupi dengan mudhof ilaih tanpa mudhof adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma auhayna ilayka an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu agar ikutilah. Anda sini apa? Tafsiriyah. Ya. Ittabi', ikutilah agamanya Ibrahim hanifa yang lurus. Fa hanifa, maka hanifa adalah hal dari Ibrahim. Hal dari Ibrahim. Dan Ibrahim di sini apa? Ya Rabbnya mudhafun ilaih. Wal millatu kal juz'i min al mudhaf ilaih, dan millah itu seperti bagian dari mudhaf ilaih, ya kan? Millah seperti bagian dari mudhaf ilaih. Sebagian dari Ibrahim. Kenapa idh yasihul istighna'u bil mudhaf ilaih anha? Karena bisa mencukupkan dengan mudhaf ilaih tanpa mudhaf. Tidak akan rusak maknanya. Tandanya untuk bikin kalimat di luar itu. Falau qila fi ghairi al-Qur'an, seandainya dikatakan pada selain al-Qur'an, an ittabi' Ibrahim hanifan la sah, niscaya akan benar. Nah, itu makna dari apa? Mithla juz'ihi fi sihhati al-istighna'i bil mudhaf ilayhi. Fa in lam yakun al-mudhafu mimma yasihhu an ya'mala fil hali wa la huwa juz'un fil min al-mudhafi ilayhi wa la mithlu juz'ihi lam yajuz an yaji' al-halu min. Fala taqul ja'a ghulamu hindin dhahikatan khilafan al-farisi. Aina al-farisi ya, kalau yang si bawah saya nyari kada dapat kitab-kitab yang lain seperti yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Muhyiddin. Adapun apabila mudhafnya ataupun fa in lam yakun al-mudhaf, apabila mudhafnya tidak termasuk dari mudhaf yang bisa beramal pada hal, bukan pula mudhafnya bagian dari mudhaf ilaih, bukan pula mudhafnya semisal bagian mudhaf ilaih bi sihhatil istighna'an, maka lam yajuz, tidak boleh untuk hal datang dari mudhaf ilaih. Sehingga tidak boleh kamu katakan ja'a ghulamu hindin dhahikatan. Kenapa enggak boleh dhahika hal dari hind? Karena di sini apa? Mudhafnya bukan satu dari tiga hal yang telah lewat tadi. Khilafan al-Farisi, berbeda halnya dengan al-Farisi. Ini al-Farisi di sini. Ya, al-Farisi di kita kita bilang al-Farisi yang sibawa ya. Abu Ali al-Farisi. Wa qawlu ibn al-musannif rahimahullah ta'ala inna hadhihi surata mamnu'an bila khilaf laysa bijayyid. Dan ucapannya anaknya musannif rahimahullah ta'ala, sesungguhnya surah ini dilarang tanpa khilaf, ini surah tadi yang telah disebutkan, ja'a ghulamu hindin dhahikah, ini semisalnya, laisa bijayyid, ucapan ini, ini bila khilaf, tidak bagus. Fa'inna madhab al-Farisi jawazuha kama taqaddam, karena madhabnya al-Farisi membolehkannya, sebagaimana yang telah lewat. Famimman naqalahu anhu al-Sharif Abu Sa'adat ibn Shajari fi amalihi, di antara yang menukilkan mazhabnya al-Farisi adalah Abu Sa'adat ibn Shajari di dalam kitabnya Amalih. Amalih apa ini? Cek kitabnya. Nama lengkapnya apa kitabnya? Ya, sampai sini ada yang disampaikan. Ya, di luar seperti enggak ada gitu. Karena maknanya sama sih. Hakikatnya sama gitu. Ini bagian daripada ataupun mudhofnya bagian dari mudhof ilaih. Yang satu mudhofnya seperti bagian dari mudhof ilaih. Seperti sesuatu yang satu gitu. Antara mudhof dengan mudhof ilaih. Tadi ya fi sihhatil istighna untuk qaid yang ketiga. والحال إن ينصب بفعل صرف أو صفة أشبهت المصرفة والحال dan hal إن ينصب apabila hal dinasobkan بفعل صرف dengan fi'il yang متصرف yang dimaksud dengan fi'il yang متصرف adalah ma yusta'mal minhu al-madhi wal-mudhari' wal-amr. Fi'il yang digunakan darinya madinya, mudhari'nya dan amr. Adapun yang lawannya ghairu mutasarrif ma lazima lafdhal madhi. Apa yang dia melazimi lafaz madhi. Aw sifatil ashwahatil musarrafa. Atau sifat yang sifat ini menyerupai fi'il yang bertasarruf. Hal apabila dinasabkan oleh fi'il yang mutasarrif atau oleh sifat yang menyerupai fi'il yang mutasarrif, jawabannya adalah, jawaban ini adalah fa jaizun taqdimuhu. Maka boleh untuk apa? Hal didahulukan dari sahibul hal. Kamusri'an dha rahilun wa mukhlisan zaidun da'a. Seperti musri'an dha rahilu. Orang ini dengan cepat melakukan perjalanan. Wa mukhlisan zaidun da'a. Dengan ikhlas Zaid berdoa. Didahulukan dalam dua contoh ini apa halnya? Musri'an dha rahil. Boleh, kenapa? Dalam contoh ini boleh. Karena amilnya hal itu apa? Rahil adalah apa? Ya. Sifat. Ya. Dan dia sifat yang menyerupai apa? Fi'il yang mutasarrif. Musri'a hal dari apa? Musri'a hal dari apa? Dhamir mustatir yang ada pada rahil. Ya. Kembali kepada mubtada huwanya, kembali kepada za. Ya juzu taqdimul hali ala nasibiha in kana fi'lan mutasarrifa. Boleh mendahulukan hal dari penasobnya, amilnya yang menasobkannya, apabila amilnya berupa fi'l yang mutasarrif, makna mutasarrif telah lewat. Aw sifatan tushbihul fi'l al mutasarrif, atau ketika amilnya hal adalah sifat yang menyerupai fi'l yang mutasarrif. والمراد بها ما تضمن معنى الفعل وحروفه وقبل التأنيث والتثنية والجمع كاسم الفاعل. Dan yang dimaksud dengan sifat yang menyerupai fi'il yang mutasarrif adalah sifat yang mengandungi makna fi'il dan juga huruf-hurufnya. Ar-rahil mengandungi makna dan lafaz-lafaz fi'ilnya rahala. Wa qabila ta'nits, dan dia bisa menerima ta'nits. Rahilatun kan, mukhlisatun. Wa tasniyah, tasniyah dan juga jamak seperti isim fa'il. Wa ismil maf'ul wa sifatil musyabbaha. Di sini ada catatan kaki, kita baca. Atlaq asy-syarih kan-nazim al-qawla itlaqan fi annahu yajuzu taqdimul hali ala 'amilihi idza kana hadha al-'amil fi'lan mutasarrifan aw sifatan tashbihu al-fi'l al-mutasarrif. تشبه الفعل المتصرف وليس هذا الإطلاق بسديد بل قد يعرض أمر يجب تأخير الحال تأخير الحال على عاملها ولو كان فعلا متصرفا أو صفة تشبه الفعل المتصرف وذلك في أربعة مواضع الشارح مطلقا من يبدو كان سترى مطلق seperti النظم yaitu القول وشبا الإطلاق أطلق الشارح كالنظم القول. Beliau asy-syarih seperti An-Nazim memutlakan pendapat itlaq. Ya. Atlaq asy-syarih kan-Nazim al-qaul itlaq. Ya, pendapat ini ucapannya dengan itlaq. Apa ucapannya beliau? Atlaq itlaq ya, mutlak ya. Jadi saya ulangi, asy-syarih seperti An-Nazim memutlakan dengan sebenar-benar pemutlakan ucapan ini. Ya. Apa ucapannya An-Nazim? Aw sifatin ashbahatil musarrafa. Ini kan mutlak. Iya. Hal jika dinasabkan dengan fi'il yang mutasarrif atau dengan sifat yang menyerupai fi'il yang mutasarrif. Faja'izun. Ini kan mutlak kan? Iya. Jadi asy-syarih sebagaimana An-Nazim sungguh-sungguh memutlakkan. Iya. Al-qaul ucapan ini. Si annahu yajuz, yaitu bahwasanya boleh mendahulukan hal atas amilnya idza kana hadzal amil apabila amilnya adalah fi'il yang mutasharrif atau sifat yang menyerupai fi'il yang mutasharrif. Bisa lihat wal halu in yunsab fi fi'lin surifa aw sifatin ashbahatil musharrafa fajaizun mutlaq. Hal apabila dinasabkan oleh fi'il yang mutasharrif atau oleh sifat yang menyerupai fi'il yang mutasharrif, maka boleh didahulukan. Ini mutlak. Tidak ada qaidnya. Demikian pula syarih. Falaysa hadzal itlaqu bisadidan, pemutlakan ini tidaklah tepat. Bal qad ya'ribu amrun yujibu, bahkan datang ya, hal atau penghalang yang menghalangi, ataupun qad ya'ribu amrun, terkadang ada sesuatu hal yang mengharuskan untuk hal diakhirkan, bukan sifatnya jawazan, terkadang wujuban. Ya, terkadang datang satu hal yang mengharuskan hal untuk diakhirkan dari amilnya, meskipun amilnya fi'il yang mutasharrif atau sifat yang menyerupai fi'il yang mutasharrif. Hal ini terjadi di empat tempat. Di empat tempat ini hal apa? Wajib di apa? Diakhirkan. Yang pertama, an yakuna al-'amilu muqtarinan bila mil ibtida, ka qaulika inni lazuruka mubtahija. Ketika amilnya bergandengan dengan lamul ibtida, amilnya hal bergandengan dengan lamul ibtida. Contoh inni la azuruka mubtahija. Di sini wajib mubtahija diakhirkan. Tidak boleh dikatakan apa? Inni mubtahija la azuruka. Inni la azuruka mubtahija. Enggak boleh dikatakan inni mubtahija la azuruka. Kenapa alasannya? Karena yang setelah lamul ibtida tidak bisa beramal pada apa yang sebelumnya. Ya, enggak boleh inni mubtahija la zuruka. Harus diakhirkan halnya inni la zuruka mubtahija dengan gembira, bahja itu. Al-thani, yang kedua, an yaqtarin al-amilu bilamil qasam, ketika amilnya bergandengan dengan lamul qasam, seperti ucapanmu la asumanna mu'takifa. Asyaka wallahi la asumanna mu'takifa. Di sini jelas lamnya lil qasam. Ya. Ini juga demikian pula, tidak boleh dikatakan mu'takifa la sumanna. Ya, sami alasannya dengan sebelumnya. Ya. Wa qawlika la usbiranna muhtasiba. Asalis, tempat yang ketiga. An yakuna al-amilu silatun li harfin masdariyin. Ketika amilnya adalah silah bagi huruf masdar. Amilnya yang meramal pada hal itu adalah silah untuk huruf masdar. Seperti ucapanmu, inna laka antusafira rajila. Rajila, itu ya. Sesungguhnya silakan untuk kamu safar dengan jalan kaki. Di sini rajila hal. Amilnya itu safir, dan tusafir adalah sila bagi an masdariyah. Maka tidak boleh dikatakan innalaka apa? An rajilan tusafir. Enggak boleh dihalangi an dengan fi'ilnya. Wa inna 'alaika an tansaha mukhlisha. Arabi, yang keempat, an yakuna al-amilu silatan li al-mausulah, ketika amilnya adalah sila bagi al-mausulah, seperti ucapanmu antal musalli fazza, engkau adalah orang yang salat dalam keadaan sendirian. Enggak mungkin dikatakan apa anta al fazzan musalli, dibisahkan antara apa al dengan musalli. Wa aliyu al-mudzakir mutafahhima, ya, semisal itu. Paham dari sini? Iya. Tidak bisa beramal pada yang sebelumnya. Karena kalau melihat fi'ilnya kan kuat, fi'il mutasharrif. Apa penghalangnya? Ada lamnya. Kalau fi'ilnya fi'il mutasharrif, tidak bisa. Hal dahulukan apa lemah dia. Famithalu taqdimiha 'ala al-fi'l al-mutasarrif, maka contoh didahulukannya hal dari fi'il yang mutasarrif adalah mukhlishan zaidun da'a, dengan ikhlas zaid berdoa. Fada'a fi'il al-mutasarrif fataqaddamat 'alaihi al-hal, maka da'a adalah fi'il yang mutasarrif didahului oleh hal. Famithalu taqdimiha 'ala sifatil mushabbahati lahu musri'an dha rahilu, contoh didahulukannya hal atas sifat musyabbaha yang mendahului hal adalah musri'an dha rahilu. Jelas. Fa in kana nasibu laha fi'lan ghaira mutasarrifin, adapun kalau yang menasabkan halnya, ingat kita lagi membahas apa? Hukum didahulukannya hal dari apa? Sahibul hal ataupun dari amilnya. Fa in kana nasibu laha fi'lan ghaira mutasarrif, apabila yang menasabkan hal itu adalah fi'il yang tidak bertasarruf, apa? Fi'il yang tidak bertasarruf, ma lazima lafzul madhi. Lam yajuz taqdimuha alaihi, maka tidak boleh mendahulukan hal dari fi'ilnya. Contoh, ma ahsana zaidan dhahika, alangkah bagusnya Zaid ketika dia dalam keadaan tertawa. Ma ahsana zaidan dhahika, tidak boleh dikatakan apa? Dhahikan ma ahsana zaidan, ataupun ma dhahikan ahsana zaidan, tidak boleh. Karena fi'il ta'ajjub ghairu mutasarrif, karena fi'il ta'ajjub itu tidak bertasarruf fi nafsi pada dirinya, fala yatasarruf fi ma'muli, sehingga dia tidak bisa berbuat banyak pada ma'mulnya. Wa kadzalika in kana an-nasibu laha sifatan, demikian pula apabila penasabnya adalah sifat yang menyerupai fi'il yang mutasarrif. Ka af'ali tafdhil, seperti af'al at-tafdhil. Lam yajuz taqdimuha alaihi, maka tidak boleh didahulukan hal atasnya, atas sifat yang menyerupai fi'il yang mutasarrif. Wa dzalika, ulangi, wa kadzalika in kana nasibu laha sifatan la tushbihu, adalahnya tinggalan. Demikian pula apabila yang menasabkan hal itu adalah sifat yang tidak menyerupai fi'il yang mutasarrif, seperti afali tafdhil, maka tidak boleh mendahulukan hal darinya. Wadhalika, karena ini demikian, yang namanya sifat yang tidak menyerupai fi'il yang mutasarrif itu laisanna, tidak dimusanakan, tidak boleh dijamakan, tidak boleh dimuannaskan. Falam yatasarraf fi nafsih, maka dia tidak bisa bertasarruf pada dirinya, pada dirinya saja tidak bisa. Dimusanakan enggak bisa, ya kan? Dijamakan enggak bisa, maka fala yatasarraf fi ma'muli, apalagi dia bisa bertasarruf pada ma'mulnya, tidak bisa dia bertasarruf pada ma'mulnya. Fala taqul, sehingga tidak boleh engkau katakan Zaidun dhahikan ahsan min amrin. Ya, Zaidun dhahikan ahsan min amrin. Itu tidak boleh. Fal yajib ta'khiru al-hal, bahkan wajib halnya diakhirkan dengan kau katakan Zaidun ahsanu min amrin dhahika. Zaid lebih bagus daripada Amr ketika dalam keadaan tertawa. Kalau lagi enggak tertawa cemberut pasti bagus apa? Amr. Sampai sini. Apa? Ya, pada sana. Ya. Zaid ahsana huwa, kembali ke situ. Maknanya Zaid, cara maknanya sama Zaid. Kemudian juga ada catatan kaki, wala yajuzu an tataqaddama al-halu ala 'amiliha kadzalik in kana isma fi'lin nahwu nazali musri'a. Tidak boleh juga untuk hal mendahului amilnya apabila amilnya adalah isim fi'il, fa in nazali musri'a, singgahlah engkau dengan cepat ataupun dalam keadaan cepat. Enggak boleh musri'a nazali. Sampai di sini? Ada yang belum paham? Apa? Ma'mul? Yang mana? Fala tasarruf, ya. Di sini dia tidak bisa bertasarruf pada ma'mulnya, itu tidak bisa. Ma'mulnya didahulukan atau diakhirkan, halnya tidak bisa. Ya, hanya ma'mulnya, halnya di depan kan. Tidak boleh diputer-puter ma'mulnya itu. Ya. Diakhirkan saja katanya seperti itu saja. Dari amilnya ini. Ya. Tidak bisa berbuat banyak pada makmulnya, dan makmulnya masih datang setelahnya. Diakhirkan saja enggak bisa. Karena dia pada sendirinya saja tidak bertasarruf, apalagi bertasarruf pada yang lain. Pada dirinya saja tidak bertasarruf, tidak bisa dimutanakan, tidak bisa dijamakkan, apalagi pada yang lain. Tidak bisa. Sehingga melazimi satu keadaan ini diakhirkan halnya. وعامل ضمن معنى الفعل لا حروفه مؤخرا لن يعمل كتلك ليت وكأن وندر نحو سعيد مستقرا في هجر وعامل ضمن معنى الفعل dan satu amil yang dikandungkan di dalamnya makna fi'il tidak huruf-hurufnya dalam keadaan mu'akharan lan ya'mala ya. Apa yang diakhirkan? Hal dari apa ini? Mu'akharan dari hal lan ya'mala, tidak bisa beramal. Amil yang ditadmin makna fi'il, ya bukan fi'il gitu, huruf. Amilnya ini huruf, cuma ditadmin, dikandungkan di dalamnya makna fi'il, tidak huruf-hurufnya. Lan ya'mala mu'akhara, gitulah. Apa? Lan ya'mala mu'akhara. Tidak bisa beramal amil tersebut dalam keadaan halnya diakhirkan. Tidak bisa amil tersebut yang ditadmin makna fi'il beramal dalam keadaan apa? Diakhirkan. Hal itu. Itu hal dari apa? Mu'akhara. Hal dari dhamir yang pada ya'mal. Saya ulangi, amil yang ditadmin makna fi'il tidak huruf-hurufnya, amil tersebut tidak bisa beramal dalam keadaan amil itu diakhirkan. Hal dulu baru amil ini gitu. Enggak boleh. Harus amil ini kemudian setelah itu hal. Itu maknanya. Ya, amil yang ditadmin makna fi'il bukan huruf-hurufnya, amil tersebut tidak bisa beramal ketika diakhirkan dari hal. Gitu maknanya. Jadi ka tilka laita wa ka'anna wa nadar, seperti tilka. Tilka ini kan amil. Dia ditadmin di situ makna fi'il apa? Makna fi'il yang ada pada tilka. Ushiru. Laita atamanna, ya kan? Kaanna ushabbi, ya. Wanadar dan jarang, ya. Nahu sa'idun mustaqiran fi hajar, jarang contoh sa'idun mustaqiran fi hajar, ya jarang. Kenapa jarang seperti ini? Sa'idun mustaqiran fi hajar, hah? Sa'idun mustaqiran fi hajar, ada enggak amilnya di sini? Hah? Ya nanti insyaallah kita baca. La yajuzu. Atau sebelum itu di sini disebutkan katilka laita wa kaanna. Difahami dari ucapan beliau katilka seperti tilka, itu bahwasanya amil yang ditadmin padanya makna fi'il itu ghairu mahsur, tidak terbatas atau tidak dibatasi pada yang beliau sebutkan. Beliau datangan itu tamdil saja. Katilka laita wa kaanna, untuk isyarah, tamanni, dan apa? Tashbih. Dan di sana ada yang lainnya, nanti akan kita baca pada catatan kaki di situ. Ada. La yajuzu taqdimul hali ala amiliha al-ma'nawi. Tidak boleh mendahulukan hal dari amilnya yang ma'nawi. Amil yang ma'nawi, faham? Jadi secara makna dia fi'il gitu. Tapi lafaznya bukan fi'il. Bukan amil ma'nawi yang dibahas pada pembahasan itu loh. Tidak ataupun apa tajarrud ya minan nasib wal jazim, bukan. Wa huwa ma tadammana, ini maknanya. Amil yang ma'nawi adalah wa huwa matadammana ma'na al-fi'l duna hurufi. Yaitu amil yang dia mengandungi makna fi'il tidak huruf-hurufnya. Seperti isim-isim isyarah. Umum semuanya isim-isim isyarah. Tilka dzalika. Wa huruf at-tamanni, dan huruf-huruf tamanni, angan-angan. Seperti apa? Laita. Wa at-tashbih. Seperti apa? Ka'anna tubun kaf, iya kan? Wa dzarf. Dzarf banyak. Wal jar wal majrur, dan juga jar wal majrur. Kita baca ya. I'lam anna hawal amrayn la budda min bayaniha hatta takuna ala bayyinatin min al-amr. Ini nomor satu ini sudah kita singgung. Perlu dibaca lagi? Ini banyak sekarang antum jarang merujuk. Sehingga apa? Kalau antum kurang semangat bisa ngantuk. Nanti insyaallah kita tunda murojaahnya ya biar selesai dulu ini. Perhatian annal 'amil al-ma'nawi 'amil ya ma'nawi qad yutlaqu kadang dimutlakkan disebutkan secara mutlak wa yuradu bihi dan dimaukan dengannya apa yang merupakan lawan dari 'amil yang lafzi wa huwa syai'an dan 'amil yang lafzi ataupun 'amil yang apa ma'nawi yang merupakan lawan dari 'amil yang lafzi ada dua al-ibtida ini 'amil pada mubtada tajarrud min an-nasib al-jazim ini 'amil pada fi'il mudhari وليس هذا المعنى مرادا في هذا الموضع معنى عامل معنوي لسني tidaklah dimaukan pada pembahasan ini karena العامل المعنوي karena العامل المعنوي بهذا المعنى لا يعلى يعمل غير رفع karena عامل معنوي dengan makna ini tidak beramal selain رفع ini mesti رفع ابتداء merupakan مبتدا تجرد من الناصب والجازم merupakan في المضارع فالابتداء يعمل في المبتدا رفع وتجرد يعمل في الفعل المضارع رفع ايضا وحينئذ maka ketika itu fal muradu bil amil al ma'nawi hahuna yani maksud dengan amil ma'nawi di sini adalah al lafzu alladhi ya'mal bisababi ma yatadammanuhu min al ma'na al fi'l lafaz yang dia beramal karena sebab dia mengandungi makna fi'il afala tara tidakkah kau perhatikan bahwasanya tilka dan selainnya min alfadhil isyarah dari lafaz al isyarah inna ma 'amilat fil hal hanyalah dia beramal pada hal li annaha mutawammina makna usyir karena dia mengandungi makna usyir ya وهذا بعلي شيخا يعني شيخ حلري ماذا فعلي اما عملية هذا وهكذا دان demikian terusnya الثانية kedua العوامل المعنو العوامل المعنوية بالمعنى المراد هنا كثيرة وقد ذكر الشارع منها خمسة عمل عمل معنوية dalam hal makna yang dimaukan di sini banyak dan الشارع menyebutkan lima yaitu isim isyarah huruf tamanni Ya. Huruf tamanni apa saja? Laita ya. Mungkin ada yang lain yang disebutkan jamak huruf tamanni. Adawatu tashbih, tabi'a ka'an dan kaf, dhuruf, dharaf, al-jar wa majrur. Wa qad baqiya khamsatun ukhra, masih tersisa lima yang lainnya dari huruf-huruf yang mengandungi makna fi'il yang dia bisa datang sebagai amil dari hal. Awaluha yang pertama harful taraji, huruf yang mengandungi makna harapan kala'alla. Nahu qawlika la'alla Zaidan amiran qadimun. Ya, la'alla Zaidan amiran qadimun. Semoga Zaid datang dalam keadaan sebagai amir. Wa tsaniha yang kedua huruf tanbih. Huruf-huruf tanbih. Misal ha, contoh ha. Fi qawlika pada contoh ucapanmu ha anta Zaidun rakiba. Ha terjemahnya apa? Ha ini gitu. Hah? Ha lagi aja ya. Ha. Engkau adalah Zaid dalam keadaan apa? Perkendaraan. Rakiban hal min Zaid wal 'amil fil hal huwa ha. Tapi di sini tidak mutlak. Tidak mutlak ha tanbih menasabkan apa? Hal. Disebutkan oleh Ibn Hamdun bahwasanya i'lam annaha tanbih la yumkin ja'luha amalan fi kulli misal. Ketahuilah bahwasanya ha tanbih tidak mungkin untuk dijadikan beramal pada semua keadaan kecuali ya ini kecuali inilah keadaan di mana ha tanbih beramal pada hal illa iza banaina anna 'amil al hal kalau kita bangun pendapat di atas bahwasanya aduh kelamaan. Kecuali kalau kita bangun bahwasanya, kalau kita berpendapat bahwasanya amilul hal, ataupun kalau kita bikin kalimat, illa idza banaina, kecuali kalau kita bangun bahwasanya amil hal, kita bikin amil hal, itu ghairu amili sahibiha. Kecuali kalau kita jadikan amil hal itu selain amil sahibnya, berbeda. Ketika amil halnya dengan amil sahibnya berbeda, baru hak tanbih apa? Beramal pada hal. Seperti dalam contoh, ya yang disebutkan tadi apa? Ha anta Zaidun rakiba. Siapa yang melihat? Ha anta Zaidun rakiba. Mana di sini halnya? Rakiba. Amilnya mana? Ha. Sahibul halnya mana? Zaid. Amilnya mana? Anta. Berbeda kan? Amilnya baru ha apa? Tanbih ini beramal pada apa? Hal. Adapun in kulna, kalau kita berpendapat di madhab jumhur, dengan madhab jumhur, falatakunu amilah faqat'an, maka ha dan bi sama sekali tidak bisa beramal. Kenapa? Karena jumhur mempersyaratkan agar apa? Amil pada hal dan sahibul hal apa? Wahid sama gitu. Sehingga sebagian mengatakan tidak perlu ini dibawa gitu. Yang ngantuk apa segala macam nyari obatnya yang bisa menghilangkan ngantuk, wudu terus berkali ataupun yang lain ya, apakah dipakai ganjil atau apa jadi ngantuk ya. Nah itu contoh di sini yang ketiga tambahannya yang pertama tadi apa huruf taroji, yang kedua apa ha tanbih, tapi ada pembicaraan di situ. Wasan itu yang ketiga adawatul istifham alladhi yuqsad bihi ta'ajjub. Adawatul istifham yang dikehendaki dengannya ta'ajjub. Kata al-Maqdudi yang dikehendaki dengannya at-ta'zim. Seperti ucapannya al-A'sya. Ya jarata ma anti jaratan. Wahai tetangga, tetanggaku. Jarah, jarata yang seperti abati ini. Jarata abata jarata wa tetanggaku ma anti jaratan, engkau tidak sembarang tetangga. Jadi maknanya anti azimah fi kaunika jaraku adalah luar biasa dalam hal tetangga gitu. Tidak sembarang tetangga itu ta'zim atau ta'ajub bisa juga. Tapi kata Abu Hayyan, bal la syahida fi, tidak ada syahid di sini untuk hal kata Abu Hayyan. Biasa Abu Hayyan, alasannya gimana? Lihtimali an yakuna jarah tamyiz, karena mungkin di situ jarah dibawa kepada tamyiz dan maknya nafiyah hijaziyah. Iramnya jelas kan? Ma nafiyah hijaziyah beramal enggak? Ramal. Jelas irobnya kan manti jarotan. Ya. Antinya isimnya dan jarohnya khobarnya. Atau tamimiyah juga bisa. Maka jarohnya dengan rofa. Khobar dari anti. Dan maknanya kalau dibawa kepada apa? Sisi yang lain. Yaitu apa? Tamiz ya. Maknanya katanya ma anti jaratun bal a'zham. Engkau tidak sekedar apa? Tetangga, bahkan lebih besar dari itu. Ta'ammal artinya, perhatikan kata bahaya. Ya, masalah kita yang ini atau yang itu. Kemudian inda man ja'ala jara al-ukhra halan la tamyizan. Di sini juga dikatakan di sisi mereka yang menjadikan jarah yang kedua sebagai hal bukan tamyiz. Ada dua sisi. Kemudian yang keempat adawatun nida. Adawatun nida seperti ya, karena ya bermakna apa? Unadi kan bermakna fi'il. Fi qaulika ya ayyuhar rajulu qa'iman. Wahai seorang laki-laki yang sedang dalam keadaan apa? Berdiri. Yang kelima amma, dan amma juga untuk ta'zim juga, untuk ta'zim. Nau qawlihim, contoh ucapan mereka, amma ilman fa'alim, sudah kita lewat ya sebelumnya. Menaksirannya mahma yuzkar insanu atau syakhsun fi hali ilman fal madhkur alim. Indaman ja'ala taqdira al-kalam mahma yuzkar ahadun fi hali ilmin fal madhkur alim. Fa ilman ala hadha taqdir, di atas penakdiran ini, maka ilman hal dari isim marfu' yang dirafakan oleh fi'il syarat. Alladhi nabat anhu amma, yang digantikan oleh amma. Hal dari apa? Ya tadi yang mahduf tadi. Mahma yuzkar ahadun ataupun syahsun. Fi hali ilmin. Paham ya? Kemudian Lanjutkan. Nahu, contoh, kita kembali kepada Ibn Aqil, Syarah Ibn Aqil. Tilka hindun mujarradatan walaysa zaidan amiran akhuka wakanna zaidan rakiban asadun walaita zaidan amiran akhuka wakanna zaidan rakiban asadun wa zaidan fid dari aw indaka qaima fala yajuzu taqdimul hal ala amiliha al-ma'nawi fi hadhil muthli wa nahwiha. Maka tidak boleh mendahulukan hal dari amilnya yang maknawi pada contoh-contoh ini dan yang semisalnya. Makanya kalau amilnya seperti ini, tidak boleh hal di apa? Dahulukan. Ini makna ucapan dia tadi. Ya. Itu apa? Wa amilun dumina ma'na al-fi'li la hurufahu mu'akhoran lan ya'mala. Kalau diakhirkan dengan beramal, ini tidak boleh. Fala taqul, tidak boleh engkau katakan mujarradatan tilka hindun wala amiran laita zaidan akhuka wala rakiban kana zaidan asad. Tidak boleh didahulukan dari amilnya. Wa qad nadara taqdimuha ala amilihi adzarf. Dan terkadang terjadi, tapi jarang, hal didahulukan dari amilnya yang berupa dzarf. Ya. Contoh zaidun qaiman indaka. Zaidun qa'iman indaka. Aslinya apa? Zaidun indaka qa'iman. Wal jar wal majrur nahu, dan juga jar majrur Sa'idun mustaqirran fi Hajar. Sa'id tinggal di Hajar. Ismu Madinah di Yaman. Nama kota, satu kota di Yaman. Boleh di situ sorif, boleh. Boleh kalau munsorif, boleh juga munsorif karena melihat makna makan. Makan munsorif atau buqah. Wa minhu qawluhu ta'ala, dan di antara contohnya ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala atau sebelum itu terkait dengan mustaqirrain. Kalau tadi jelas ya, zaidun qa'iman 'indak, itu jarang. Kalau pada apa? Amil yang berupa dzarf dan jar majrur terkadang sedikit berarti ya, hal didahulukan darinya dari amil yang berupa dzarf dan jar majrur. Jadi qaiman amilnya itu dzarf, indak mustaqiran amilnya fi Hajar. Pada sa'idun mustaqiran fi Hajar ada pembicaraan di sini. Kita bacakan ucapannya Al-Hudhari. Halun, kita Al-Hudhari mustaqiran adalah halun muakkidah li'amiliha, hal yang didatangkan untuk mentaukid amilnya. Aslinya kan sa'idun fi Hajar kan sa'idun mustaqirun, ya kan? Fi Hajar ditambahkan mustaqirun yang kedua yang disebutkan untuk apa? Taukid. Mentaukid mustaqir yang mahdhuf. Atau hal yang mentaukid amilnya yaitu fi Hajar bisa juga. Karena pada fi Hajar ada mustaqir kan. Saya bacakan aja padanya. Halun mu'akidah li'amiliha, hal yang mentaukid amilnya wa huwa fi Hajar, yaitu amilnya fi Hajar. Fi Hajar. Kama qala Ibnu Qasim, sebagaimana kata Ibnu Qasim, wa huwa sharih, maka dengan ini jelas bahwasanya annal murada bihi, bahwasanya yang dimaukan dengan mustaqirun adalah al-istiqrar al-'am. Istiqrar yang apa? 'Am. Keberadaan yang sifatnya umum. Sa'id fi Hajar mustaqirra. Sa'id benar-benar ada di Hajar, peradaan umum sifatnya. Idh huwa mafhumun, dikarenakan al-istiqrar al-am ini mafhumun min al-dharf, difahami dari dharf. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, waqila khas, ada juga yang mengatakan istiqrarnya adalah istiqrar yang khas, sudah pernah kita lewatkan. Maknanya apa? Ay ghair mutaharrik, yakni dia tidak berpindah-pindah, menetap di situ. Menetap gitu, bukan sekadar ada kan kadang tidak ada, ditinggalkan. Ini menetap ke mana-mana. Berarti dia halun muassisah. Hal yang mentaksis. Bukan apa? Mu'akidah. Ala haddi, ini seperti batasan ayat Allah, falamma ra'ahu mustaqirran indahu. Seperti itu. Khas berarti apa? Istiqrarnya. Karena al-'am, alasannya katanya, kata yang kedua ini, karena al-'am yajibu hafzu, karena kalau 'am, istiqrarnya 'am itu wajib dibuang. Tapi ini disebutkan mustaqirr, kalau sebutkannya khas gitu istiqrarnya. Lakin haqqaqa, ba'dhum anna mahalla wujubi hadzal am. Apa cukup situ aja? Hah? Lanjut cukup. Lanjutkan batu cukup situ aja. Masih ada keterangan tambahan ya. Ya sudahlah cukup situ aja ya. Sepanjang panjang. Masih ada kan penjelasan tambahannya antum kalau mau lebih ini tinggal dibaca al-Hudhari. Wa min qawli ta'ala was samawati matwiyatun bi yamini. Dan langit-langit di tangan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dilipat. Fi qira'ati man kasrata, pada qira'ah yang mengkasrata was samawati matwiyatun bi yamini. Bukan qira'ah yang kita sering baca ya, was samawati matwiyatun itu khabar. Qira'ah siapa itu disebutkan di sini? Qira'ah Isa wal Jahdari sebagaimana disebutkan dalam Al-Bahr Al-Muhit. Warada al-istilal al-fash fi qawlihi wa la hujjata fi in yakuna wa samawat ma'tufan ala wal ard kama qulna bi yamini muta'alliq bi matwiyat. Kata apa warada ala al-istilal al-fash, istilal ini dibantah oleh apa? Al-Khfash yang ucapannya wala hujjah fih, tidak ada hujjah padanya. Idh yakunu, dikarenakan as-samawat itu diatofkan kepada wal-ardu. Wal-ardu jami'an khafdatuhu yawmal qiyamah. Betul tidak? Wal-ardu jami'an khafdatuhu yawmal qiyamah was-samawatu matuyatun biyamin. Matuyatun sini. Kemudian kama qulna, kemudian biyamini muta'alliq bimatuyat. Ya. Berarti matwiyat hal dari apa? Sama ya. Bukan apa? Di yamini. Paham? Jadi kalau al-afash berarti matwiyat bukan hal dari di yamini, tapi dari as-samawat gitu. Karena wal-ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was-samawatu matwiyatin, dalam keadaan matwiyat. Kalau sini kan bahasanya matwiyat hal dari apa? Dari jar majrur atau amilnya apa? Jar majrur ya, diamini itu ya. Fi qira'ati man kasarata wa jazahu al-akhfash qiyasan. Dan al-akhfash membolehkannya untuk dikiaskan. Ya di sini simpel ya jelasannya. Jadi wa minhu qawlu ta'ala was samawati matwiyatun bi yaminihi fi qira'ati man kasara ta wa jaza al-akhfash qiyasan, dan al-akhfash membolehkan untuk dikiaskan. Mengkiaskan apa? Hal didahulukan dari apa? Dari amil yang berupa dharaf dan jar majrur. Wa nahu زيد مفردا انفع من عمرو معانا مستجاز لن يهن. Ini ucapan an-nadhim di sini adalah mustatsna, pengecualian dari ucapan beliau sebelumnya. Karena pada sebelumnya disebutkan bahwasanya hal dinasobkan dengan sifat yang menyerupai apa? Wal hal in yunsab. Sebelumnya apa? Wal hal in yunsab bi fi'lin surifa, hal apabila dinasabkan dengan fi'il yang mutasarrif atau dengan sifat yang menyerupai fi'il yang mutasarrif. Fi'ilnya apa? Mutasarrif gitu. Tapi di sini pada pembahasan ini fi'ilnya enggak mutasarrif. Ini pengkhususan. Jadi halnya didahulukan dari amil yang berupa sifat yang menyerupai fi'il tapi tidak bukan fi'il yang mutasarrif, tapi didahulukan. Ini kecuali berarti kan. Kalau sebelumnya kan hal boleh didahulukan apabila yang menasabkannya fi'il yang mutasarrif ataupun sifat musyabbahah yang menyerupai apa? Sifat yang menyerupai fi'il yang mutasarrif. Ini pengecualian. Karena pada bait ini yang disebutkan hal mendahului sifat yang tidak menyerupai fi'il yang mutasarrif. Wa nahu Zaidun mufradan anfa'u min amrin wa amrin mu'anan mustajazun lan yahin. Contoh Zaidun mufradan anfa'. Zaid dalam keadaan sendirian itu lebih bermanfaat min amrin, daripada amr dalam keadaan dibantu yang lain. Kerjaannya Zaid lebih hebat, sendirian aja sudah teres semua, dibersihkan rumah, kelas. Kalau si yang lain dibantu sama teman-temannya enggak selesai juga. Banyak obrolnya. Banyak nyantainya. Zaid dalam keadaan sendiri lebih bermanfaat daripada Amr dalam keadaan ditolong, dibantu sama yang lainnya. Mustajazun lan yahin. ini dibolehkan untuk apa? Hal didahulukan dari amilnya. Anfa sifat musyabah, ya, sifat yang tidak menyerupai fi'liyah mutasharrif. Lam yahin, tidak lemah ini, tidak lemah. Boleh. Dan bukan lam yadh'uf, tidak lemah. Taqaddama anna af'ala tafdhil la ya'malu fil hal mutaqaddimatan. Telah lewat bahwasanya af'ala tafdhil tidak bisa beramal pada hal dalam keadaan apa? Mutaqaddimatan, halnya mendahului. Wastathna min dhalika hadhihi al-mas'alata, dan beliau musannif mengecualikan. Ya, dari itu permasalahan ini. Permasalahan ini dikecualikan dari yang tadi sebelumnya. Wa hiya ma'idha, ada qaidnya, ada dhabitnya, wa hiya ma'idha fuddila syai'un fi halin 'ala nafsihi aw ghairihi fi halin ukhra. Boleh hal didahulukan dari sifat yang tidak menyerupai fi'il yang mutasarrif, seperti sim tafdhil di sini. Yaitu apabila fuddila syai'un fi halin, apabila sesuatu dilebihkan, fi halin, dalam satu keadaan, ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Jadi sesuatu dilebihkan atas dirinya sendiri dalam satu keadaan, atau dia dilebihkan atas orang lain pada keadaan yang lain. Ini akan lebih gamblang dengan contoh. Ya, fa innahu ya'mal fi halaini, maka dia isim tafdhil ini beramal pada dua hal sekaligus. Seperti yang sudah kita lewatkan, hadza busran athyab minhu rutaba. Dibahas semua ya, alhamdulillah ketemu juga. Ihdahuma mutaqaddimatun alaih, hal yang pertama mendahului sifat itu, isim tafdhil, wal ukhra mutaakhiran anhu, dan yang lainnya, hal yang kedua diakhirkan dari isim tafdhilnya. Wa dzalika nahwu, contohnya, ini contoh dari yang pertama, idza fuddila syai' fi halin 'ala nafsihi. Zaidun qa'iman ahsanu minhu qa'ida. Zaid dalam keadaan berdiri lebih bagus daripada Zaid ketika dalam keadaan apa? Duduk. Ini kita terapkan. Idza fuddila syai', apabila sesuatu ditafdhil, apa ditafdhil di sini? Zaid. Zaid ditafdhil dalam satu keadaan. Ya. Ala nafsi, atas dirinya sendiri. Zaid dalam keadaan berdiri lebih bagus daripada Zaid. Ini tahu ini. Daripada Zaid dalam keadaan apa? Duduk. Ya. Ini idza fuddila syai' fi halin 'ala nafsi, apabila sesuatu dilebihkan pada satu keadaan atas dirinya dengan keadaan yang lain. Atau yang kedua, contoh yang kedua yaitu dilebihkan atas orang lain pada keadaan yang berbeda. Zaidun mufradan anfa'u min 'amrin mu'anan. Zaid dalam keadaan sendiri lebih bermanfaat daripada 'Amr dalam keadaan dibantu. Faqa'iman wa mufrada, maka qa'iman dan mufrada itu mansubani bi ahsan, dinasabkan oleh ahsan dan anfa. Wa huma halani, keduanya adalah hal. Adalah apa? Hal. Wa kadza qa'ida, demikian pula qa'ida dan mu'ana. Tapi kalau qa'iman pada contoh Zaidun qa'iman ahsan minhu qa'idan, hal dari apa? Qa'iman dhamir yang apa? Ahsan. Adapun qa'idan, hal dari apa? Dhamir minhu pada ha'idi. Amilnya mana? Ahsan semuanya. Ya. Amilnya mana? Ahsan. Sahibul amilnya? Ya. Beda. Tapi mana yang sama ya? Kalau pada contoh yang pertama. Tapi beda di sini. Ha. Pada contoh, Zaidun qaiman ahsan. Qaiman hal dari dhamir yang pada ahsan. Qaidan hal dari pada ha'i. Selama anak baik pada Zaid semua. Namun contoh yang kedua, Zaidun mufradan anfa'. Ini beda. Ya. Mufradan hal dari bomir yang ada pada anfa', yang itu kembali kepada apa? Zaid. Kemudian mu'anan, ini hal dari apa? Amr. Ambilnya mana? An anfa'. Apa? Iya. Ya, di sini yang menjadi syahid adalah qa'iman ataupun mufradan, di mana di situ hal didahulukan dari apa? Sahibnya, dalam keadaan sahibnya berupa sifat yang tidak menyerupai apa? Iya, fi'il yang mutasarrif. Wa za'ama Sirafi, adapun Sirafi berpendapat bahwasanya keduanya adalah dua khabar yang mansub dengan kana yang dibuang. Taqdirnya Zaidun idza kana qa'iman ahsan minhu idza kana qa'idan. Wa Zaidun idza kana mufradan anfa' minhu anfa' min 'amrin idza kana mu'anan. wala yajuzu taqdimu hadainil halaini ala afali tafdhil. Tidak boleh untuk didahulukan dua hal ini dari afali tafdhil. Dua-duanya didahulukan, enggak boleh. Wala ta'khiruhuma, atau diakhirkan dua-duanya, tidak boleh dari afali tafdhil. Sehingga tidak boleh engkau katakan Zaidun qa'iman qa'idan ahsanu minhu. Tidak boleh juga dikatakan apa? Zaidun ahsanu minhu qa'iman qa'idan. Ini insyaallah jelas. Tadi kita sedikit ulang tadi. Catatan nomor 2 itu. As-samawati matwiyat fi yamini. Sebutkan di sini fiya qiraatu Isa al-Jahdari. Terdapat qiraat Isa al-Jahdari sebagaimana disebutkan dalam Al-Bahar Al-Muhit. Atau disebutkan oleh yang lain Al-Khubari, Hasan Al-Basri. Itu qiraat yang syadzah katanya. ورد على الاستدلال الأخفش استدلال ini dibantah oleh Al-Akhfash dengan ucapannya wala hujjah fih, tidak ada hujjah padanya, dikarenakan katanya yakunu samawat, as-samawat itu diatofkan kepada al-ard sebagaimana yang kami katakan, maka biyamini muta'alik dengan matuyat, berarti khabarnya matuyat ya, khabarnya matuyat ya, bukan apa biyamini. As-samawati matwiyatun bi yaminih. Kalau dengan nasab matwiyat, berarti kan khabarnya bi yaminih. Baik, kita lanjutkan. Wal halu. Ya. Betul kan? Wal halu qad yaji'u dha ta'addudi. Li mufradin fa'lamu ghairi mufradi. Wal halun hal. Khajaji'u kadang datang za ta'addudi dalam keadaan berbilang. Limufrodin untuk satu sahibul hal. Fa'lam, maka ketahuilah. Wa ghairi mufrodin, dan kadang berbilang hal untuk sahibul hal lebih dari satu. Hal kadang datang dalam keadaan berbilang untuk satu sahibul hal, maka ketahuilah. Dan juga hal datang berbilang kadang untuk sahibul hal yang berbilang pula. Ya, sisipan aja ya, fa'alam aja. Untuk sisipan. Aslinya li mufradin wa ghairi mufradin. Ya juzu ta'addudul hal wa sahibuha mufradun au muta'addidun. Boleh hal berbilang dalam keadaan sahibul halnya mufrad atau sahibul halnya berbilang. Kenapa boleh hal berbilang? Karena yang namanya hal itu seperti khabar dan na'at. Sebagaimana pada khabar-khabar itu ada berbilang di situ juga na'at, maka demikian pula hal temannya. Di sini ada tambahan faedah. Taruk al-syarih bayan al-mawadhi'i allati yajibu fiha ta'addudul hal wa li wujubi dhalika mawdi'an awwaluha an yaqa'a al-halu ba'da imma nahu qawli ta'ala inna hadaynahu as-sabila imma shakira wa imma kafura wa thanihima an yaqa'a al-halu ba'da la an-nafiyah ka qawlika ra'aytu bakran la mustabshiran wa la jazalani. Asy-Syarih meninggalkan penjelasan tentang tempat-tempat di mana hal wajib berbilang. Dan hal itu wajib berbilang di dua tempat. Yang pertama, an yaqal halu, hal datang setelah imma. Contoh ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura." Sesungguhnya kami beri hidayah kepada manusia kepada jalan yang benar. Ada kalanya manusia itu syukur, ada kalanya apa? Kufur. Ada yang dalam keadaan dia bersyukur, ada juga yang dalam keadaan dia kufur. Wa tsanihima, yang keduanya, qawal hal ba'da la nafiyah, hal datang setelah la nafiyah. Seperti ucapanmu raaitu bakran la mustabsyiran wala jazalan. Saya tidak, ataupun saya melihat bakar dalam keadaan dia tidak mustabsyira, bergembira. Ya. Tidak pula senang. Nah itu. Famithalul awal, contoh yang pertama, hal berbilang dan sahibnya mufrad. Satu, ja'a Zaidun rakiban dhahika. Zaid datang dalam keadaan berkendaraan dan tertawa. Farakiban wa dhahika, maka rakiban dan dhahika halan min Zaid. Dua hal bagi Zaid wal 'amil fima ja'. Amilnya satu, ja'. Sahibu halnya satu, Zaid. Wa mithalu tsani, contoh. Hal berbilang dan juga apa? Sahibnya berbilang. Laqitu Hindan mus'idan munhadiratan. Saya menjumpai Hindun dalam keadaan saya naik dan Hindun turun. Naik ke tempat tinggi dan Hindun turun ke tempat tinggi. Famus'idan, maka mus'idan adalah hal dari ta' pada laqitu. Wa munhadiratan, hal dari Hindun. Wal 'amil fihima, amilnya satu, laqitu. Termasuk dari ini adalah ucapan penyair dalam Ar-Ramal, Bahar Ar-Ramal. Laqiya ibni akhwayhi khaifa munjidaihi fa'asabu maghnama. Laqiya ibni akhwayhi, anakku menjumpai dua saudaranya dalam keadaan anakku merasa takut, ketakutan munjidaihi dalam keadaan dua saudaranya menolongnya. Fa'asabu maghnama, maka mereka pun mendapatkan ghanimah. Di sini mana? Dua halnya. Khaifa, hal bagi ibni. Munjidaihi, hal dari akhwai. Hal dari akhwai. Fakhaifan hal min ibni, wa munjidaihi hal min akhwai. Maka khaifan adalah hal dari ibni, dan munjidaihi hal dari akhwai. Wal amil fihima laqiya, dan amilnya satu laqiya. Fa'inda zuhuril ma'na turaddu kullu halin ila ma taliqu bih. Ketika maknanya jelas, maka setiap hal dikembalikan kepada sahibul hal yang pantas menyandangnya, yang pantas menerimanya. Jadi kalau berbilang sahibul halnya, halnya berbilangnya bagaimana nih? Jadi dikembalikan hal kepada yang pantas menerimanya. Jadi makna kelihatan. Kalau tidak, ya nanti akan di sini. Wa inda 'adami dhuhurihi, adapun kalau tidak tampak maknanya untuk siapa hal yang pertama dan kedua ini, maka yuj'alu awwalu al-halaini, maka hal yang pertama dijadikan untuk isim yang kedua. Ini sahibul hal yang kedua. Wa tsanihima, dan hal yang keduanya dijadikan untuk isim yang pertama, yaitu sahibul hal yang pertama. Fa fi qawlika, maka pada ucapan mulaqitu Zaidan mus'idan munhadira, di sini kan maknanya enggak jelas. Iya. Makna halnya untuk siapa ini? Mus'idan untuk siapa ini? Munhadira untuk siapa ini? Ini kan jelas. Terbeda dengan contoh yang sebelumnya. Laqitu Hindan mus'idan munhadira, jelas. Mus'idan untuk ta, munhadira untuk apa? Hind. Karena ada tanda ta'nis di situ. Kalau pada contoh yang ini, laqitu Zaidan mus'idan munhadira, tidak jelas. Untuk siapa mus'ida, untuk siapa munhadira. Maka yakunu mus'ida, mus'ida yaitu hal yang pertama, dijadikan sebagai hal bagi Zaid. Ya, dijadikan bagi sahibul hal yang kedua. Wa munhadira, dan munhadira hal yang kedua dijadikan sebagai hal dari yang pertama. Dari sahibul hal yang pertama. Apa fungsinya? Liat tafsil bi sahibihi. Agar bersambung dengan sahibnya. Mus'idan kan bisa bersambung dengan Zaid sahibnya. Seandainya mus'idan untuk ta' munhadir untuk Zaid, berarti berpisah semua antara hal dengan sahibnya. Iya kan? Berpisah semua. Tujuan lihat tasil bi sahibihi wala i'kas indal jumhur, tidak dibalik menurut jumhur. Liluzumi fasli kullin min sahibihi, karena kelazimannya memisahkan. Hal dari sahibnya. Ma'adamil qarinah, padahal di situ tidak ada qarinah. Kalau ada qarinah boleh. Yang jelas menjelaskan bahwasanya hal ini untuk ini, hal itu untuk itu. Adapun bagaimana kalau misalkan masing-masing hal dijadikan persis setelah sahibnya? Nah, ini enggak ada khilaf bolehnya. Laqitu Zaidan, laqitu Mus'idan. Apa berarti kalau dikatakan untuk sahibnya masing-masing? Laqitu Mus'idan, Zaidan, munhadira. Nah, ini enggak ada khilaf tentang bolehnya. Kalau dijadikan halnya di sisi sahibnya langsung, nah ini tidak ada khilaf tentang bolehnya. Laqitu apa? Mus'idan, Zaidan, munhadira. amilu al-hali biha qad ukida fi nahwi la ta'tha fil ardi mufsida. Satu lagi ya, kita ambil. Wa amilu al-hal biha qad ukida, amilnya hal dengan hal, terkadang amilnya hal di taukid, di ta'kid. Amilnya hal dengan hal kadang di taukid. Pada semisal contoh, la ta'tha fil ardi mufsida, jangan kau berbuat kerusakan di bumi, berjalan berbuat kerusakan di muka bumi ini. Wa la ta'tha fil ardi mufsida, ta'tha itu mengandung makna ifsad, ya. Jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi ini. Mufsida didatangkan untuk mentaukid, makna ta'tha. Asa itu ada dua macam, ada asa ya'atu, aswan. Ada bab yaqa'ada, yaq'udu. Ada asa ya'fi, asan. Ini pada babnya fariha, asiya ya, asiya ya'sa, fariha yafrahu, farhan. Ini yang dimaksud dengan ayat ini. Asa yang kedua, asa ya'fi, asiya ya'sa, asiya ya'sa, asan. Asa ada dua, asa ya'su, aswan, ini bab ku'ada. Ada asya ya'sa, asan, ini bab fariha. Wa ala sani ja'atil ayah. Tanqasimul halu ila mu'akkidatin. Hal itu terbagi kepada hal yang mu'akkidah. Dan yang kedua, ghairi mu'akkidah. Ini mu'assisah untuk ta'assis. Hal mu'akkidah adalah allati yustafad ma'naha biduniha. Jadi hal yang mu'akkidah adalah hal yang maknanya sudah dihasilkan tanpa hal itu. So itu tadi, la ta'asa fil ardi mufsida. Makna ifsad sudah dihasilkan pada ta'asa, iya kan? Jangan kau berbuat kerusakan dengan bumi, mufsida. Tauqid saja bagaimana? Ya. Itu apa? Mu'akkidah. Wa hiya allati yustafadu ma'naha biduniha. Ya lawannya kalau mu'assisah, maknanya tidak bisa dihasilkan kecuali dengannya, gitu kan? Fal mu'akkidatu 'ala qismain, al-hal al-mu'akkidah ada dua macam. Yang lain menambahkan tiga. Sini kita lihat dua yang disebutkan. Fal mu'akkidatu 'ala qismain, hal yang mu'akkidah ada dua. Tambahkan lagi satu. Wa ghairul mu'akkidah ma siwal qismain, adapun hal yang mu'assisah ghairul mu'akkidah itu selain dua macam ini ataupun tiga macam. Fal qismul awwal minal mu'akkidah, macam yang pertama dari hal yang mu'akkidah adalah ma'akkadat amilaha, hal yang didatangkan untuk mentaukid makna amilnya. Wa hiya al murad bi hadzal bait, dan inilah yang dimaukan dengan bait ini. Wa amilul hali biha qad ukida amil, ya kan? Wa hiya kullu wasfin dalla ala ma'na amilihi, hal yang mu'akkid li amiliha adalah setiap sifat yang menunjukkan makna amilnya. Setiap sifat ataupun hal yang menunjukkan makna amilnya. Wa khalafahu lafzah, tapi lafadznya berbeda, maknanya dengan amil sama, lafadznya berbeda. Wa huwa al-aktsar, dan ini yang paling sering digunakan, didapati. Awafaqahu lafzah, atau lafadznya juga mencocoki. Wahwa dunal awal fil kasra, tapi ini dari sisi banyaknya di bawah yang pertama, lebih banyak yang pertama, yaitu yang lafadznya sama, yang maknanya sama, lafadznya berbeda lebih banyak. Hal mu'akkidah yang seperti itu daripada hal mu'akkidah yang apa? Lafadz dan maknanya sama. Contoh yang pertama, yang apa? Lafadz dan maknanya sama dengan amilnya. La ta'tha fil ardi, lafaznya apa? Maknanya sama, lafaznya berbeda. La ta'tha fil ardi mufsida. Sama maknanya. Ya. Ta'tha dengan mufsida. Wa minhu qawlu ta'ala thumma tawallaytum mudbirin. Adbara dengan walla, maknanya sama. Kemudian setelah itu benar-benar kalian berpaling. Tauqid saja. Wa qawluhu ta'ala wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Amin tsani, adapun dari yang kedua, hal mu'akkidah yang dari sisi lafaz dan maknanya sama, adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa arsalnaka lin-nasi rasula. Kami benar-benar mengutusmu sebagai rasul bagi manusia. Ya, mengutus utusan, rasul utusan. Kami arsalnaka, menjadikan kau sebagai rasul bagi manusia. Benar-benar menjadikanmu sebagai utusan bagi manusia. Wa qawlu ta'ala wa sakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamara wan nujuma musakhkharatin bi amrih. Hai saja istidlal dengan ayat ini ada kritikan, sebutkan dalam catatan kaki, al istishalu bi kawni musakhkharat mansubah la marfu'ah kama warada fi ba'd kutub an-nahwiyyin at-tijariyah at-tab'at fa ayna al-hal ma'arrafa. Pengambilan syahid dengan ayat ini dengan bahwasanya musakhkharat itu mansub bukan marfu sebagaimana datang pada sebagian kitab nahwu. Fa ayna al-hal, mana halnya bersama dengan rafa? Yang kita baca apa? Asakhkhara lakumul laila wan nahara wasyamsu wal qamaru wan nujum wan nujumu atau wan nujuma? Hah? Ada dua. Wal qira'ah, lihat, wal qira'ah bi nasb musakhkharat, dan qira'ah dengan menasabkan musakhkharat, hiya qira'atul asyrah. Ya, qira'ah dengan nasab adalah qira'ah al-asyrah, ghair selain Ibnu Amir alladhi qara'a wasyamsu wal qamar wan nujumu musakhkharatun. Ya, wa riwayat Hafs an Asim alladhi qara'a wasyamsu wal qamar wan nujumu musakhkharatun. Ada enggak yang nasab? Tidak ada ya. Ya. Sebutkan di sini wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakhkharatun. Ada wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakhkharatun. Enggak ada yang apa? Nasab. Mana halnya yang menjadi isi syair di sini? Enggak ada kan? Hanya wan nujumu musakhkharat. Iya. Pada qira'ah asyrah disebutkan wan nujumu musakhkharat. Kemudian pada riwayat Hafs an Asim wasyamsu wal qamaru sebelum mansub kemudian wan nujumu musakhkharat. Enggak ada istilahnya ya. Ada enggak? Pada Ya, sebutkan di sini wal qira'ah bi nasb musakhkharat, qira'ah dengan menasabkan musakhkharat, hiya dengan menasabkan musakhkharat disebutkan ya. Wal qira'ah dan qira'ah dengan menasabkan musakhkharat adalah qira'ah al-asyrah. Ya, musakhkharatin. Ya. Wal qira'ah bin nasb musakhkharat, dan qira'ah dengan menasabkan musakhkharat adalah qira'ahnya qira'ah al-asyrah. Selain Ibnu Amir. Yang mana Ibnu Amir membaca wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakhkharatun. Kemudian riwayat Hafs bin Asim an Asim yang membaca wasyamsu wal qamar wan nujumu musakhkharat. Ya. Kalau kita baca apa? Musakhkharatin. Ada musakhkharatun. Wasyamsu wan nujuma wan nujumu apa? Ada dua ayat yang berbeda ini. Ayat yang pertama surat apa? Ini satu ayat yang pasnya kan wasakhkhara lakum, ini kan surat An-Nahl saja ya. Wasakhkhara lakum al-laila wan nujumu wasakhkharatun atau sakhkharat. Enggak, di An-Nahl. Apa? Musakhkharatun ya? Musakhkharatun. Ya. Tadi kita siapa itu? Hafs an Asim. Iya kan? Wasyamsu wal qamar wan nujumu musakhkharatun. Itu kira yang kita baca. Hafs an Asim. Kita disebutin di sini. Ya. Kira yang menasabkan musakhkharat adalah kira al-asyarah. Selain Ibnu Amir. Yang baca wasyamsu wal qamar wan nujumu musakhkharat. Kemudian juga riwayat Hafs bin Asim, selain riwayat Hafs bin Asim yang baca wasyamsu wal qamar wan nujumu. Kemudian iskalnya mana ini? Ya, kalau musakhkharatin ya ada istidlal ya. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ. Yang fathah semua, ada enggak? وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر النجوم. Yang ini wan nujuma di fathah ada enggak? Wan nujuma. Ya tofkan berarti kepada sebelumnya. Kalau wan nujumu berarti ibtidaiyah ya, ibtidaiyah. Ya. Di sini hanya dibahas musakharat saja. An-nujuma yang maksudnya di sini ngeribahas ya. Wan nujumu di qiraah Ibnu Amir disebutkan wan nujumu. Qiraah Asim wan nujumu. Qiraah yang lainnya an-najum ada yang fathah enggak? Di sini fathah. Ya. Yang muhim di sini musakharat oleh sebagian ahli nahwu dijadikan sebagai hal. Ya, dari apa? Sakhara. Iya. Hal mu'akkidah. Sakhara lakumul laila wan nahara wasyamsa wal qamar. Iya. Wan nujuma dengan manfathah nujumnya. Karena dia tofkan kepada apa? Al-lail tadi. Musakharat kan? Sakhara musakharat. Adapun kalau an-nujum ibtidaiyah dirafakkan an-nujumnya bagaimana? Mesti didhammah ya. An-nujumu musakharatun. Karena khabarnya kan? Khabar. Ya. Kalau di fathah ya bisa. Wan-nujuma. Cuma yang fathah ini. Ada enggak yang fathah? Ya. Anda cek lagi coba. Ya, di sini. Jadi ainal hal ma'ar rafa'. Ya, di mana halnya bersama rafa'. Makanya di sini di fathah ini wan nujuma. Ya. Kalau an-nujuma fathah mungkin sakharat hal. Tapi kalau misalkan di dhammah an-nujumu ya enggak bisa. Mesti sakharat di dhammah sebagai khabarnya. Cuma yang membaca an-nujum yang dhammah ada enggak keterangannya? Ya an-nujum semua. Coba dicek lagi ya. Karena di sini dibawakan an-nujuma yang mansub ya tauf ini pada yang sebelumnya. Sehingga sakharat itu adalah hal mu'akkidah dari sakhara. Ya. Insyaallah kita coba cek lagi. Cukup sampai di sini dulu. Subhanallah wa bihamdika, syukurlah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.